Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Di kita kalau tidak salah halaman berapa ya? Halaman 4 ya. Masih ada yang belum selesai itu. Di pertanyaan keempat, lima rabba rabbak itu ya. Ya, dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Arifuhu bi ayati wa makhlukatihi, aku mengenali dengan tanda-tanda kekuasaannya, ayat-ayatnya dan makhluknya. Yang antara tanda-tanda kekuasaannya siang, malam, matahari, bulan. Dan makhluknya adalah langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Ya Allah, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa min ayati al-laylu wa nahar wa syamsu wal qamar, la tasjudu li syamsi wal qamar wa la lil qamar, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan juga firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam tempo waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'ash, kemudian dia beristiwa di atas 'ash. Ya, baik, perhatikan. Jadi istiwanya Allah di atas 'ash itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, karena istiwa di atas ars itu adalah diantara sifat zat, sifat af'al. Sifat Allah itu ada dua. Apa ada Allah itu ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Kalau sifat zatiyah itu yang senantiasa ada pada Allah. Semisal tangan Allah, wajah Allah tidak terpisahkan. Ada juga sifat fi'liyah. Itu sifat fi'liyah yang Allah melakukannya kapan saja Allah kehendaki. Ya, sifat nuzul, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sifat datang pada hari kiamat, waja'a rabbuka wal malaku shoffan shoffan. Dan juga diantara sifat peristiwa di atas arsy. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ada tsumma, tsumma itu kalau dalam ilmu nahwu itu tufidu at-tarakhib wa tartib, belakangan. Jadi setelah Allah menciptakan langit dan bumi dalam tempo waktu 6 hari, baru kemudian Allah beristiwa di atas ars. Istiwanya Allah di atas ars itu sifat fi'liyah. Ya. Nah, mana istiwa irtafa'a? Ala, tinggi di atas. Itu, tinggi di atas ars. Nah, ars itu pun apa ars? Saqful makhluk. Yang namanya ars, saqful makhlukat. Dia adalah atap dari seluruh makhluk. Karena ars adalah makhluk tertinggi, makhluk terbesar, dan makhluk yang pertama Allah ciptakan. Itu ars. Makhluk tertinggi, makhluk terbesar, dan makhluk yang pertama Allah ciptakan. Dan Allah tinggi di atas ars. Dan istiwanya Allah tidak dipahami seperti istiwanya kita. Duduk. Ya, istiwanya Allah ala wartafa'a, tinggi di atas. Bagaimana bentuk istiwa Allah di atas ars? Nah, ini bertanya tentang kaifiyah, tidak boleh. Kita tidak boleh memikirkan. Karena Allah tidak memberitahu kepada kita bagaimana Allah beristiwa di atas ars. Nabi SAW pun juga tidak memberitahukan kepada kita bagaimana Allah beristiwa di atas ars. Berarti selesai. Tidak ada jalan untuk mengetahuinya. Karena Allah tidak menginginkan kita untuk mengetahui. Yang Allah kehendaki bagi kita ialah mengimannya. Allah berada tinggi di atas ars. Gak boleh kita tanyakan gimana Allah beristiwa di atas ars. Seorang pernah bertanya pada Imam Malik mengenai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Gimana sih beristiwanya Allah tinggi di atas ars? Imam Malik tunduk. Marah ketika membangkitkan kepalanya sudah dalam keadaan merah. Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui secara bahasa kita. Ala wartafa, istawa yastawi istiwa kan? Ya, kalau dia muta'ati dengan huruf ala, kan pakai ala tuh. Itu maknanya ala, ala irtafa, ala ya'lu. Uluwan, tinggi, irtafa, naik di atas. Nah, itu maknanya sudah diketahui, makanya kata Imam Malik, al-istiwa ma'lum. Wal kaif, bagaimana bentuk Allah beristiwa di atas ars? Ghairu ma'qul, majhul, enggak diketahui. Ya, wal imanu bihi wajibun. Mengimaninya adalah wajib. Wa su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya adalah kebid'ahan. Gimana sih Allah beristiwa di atas ars? Ini bid'ah. Sahabat enggak pernah tanya kayak gitu. Ya, tabi'in enggak pernah tanya kepada para sahabat. Ya, barakallahu fiik. Nah. Tsumma istawa 'ala al-'ars, yughzi al-laila wa an-nahara. Yang menutup malam menjadi siang. Ya, menutup malam menjadi siang. Ya, dan menutup siang menjadi malam. Ya. Tapi barakallahu fiik. Yatlubuhu hasisa. Ya. Yang yang mengikuti dengan cepat. Ya. Jadi langsung. Ya, tihada ba'da hadha mubasyarah wa la yata'akhkhar. Langsung dia. Setelah siang langsung malam, setelah malam langsung siang. Terus. Ya. Apa? Yatlubuhu hasisa. Mengikutinya dengan cepat. Fa idza adbara lail ja'a an-nahar. Apabila malam berlalu, siang hadir. Apabila siang berlalu, datang malam dan seterusnya. Dan seterusnya. Wasyamsu wal qamar, dan juga Allah yang menciptakan ya, matahari dan bulan, wan nujum, dan juga nujum, bintang. Ya. Hai, matahari, bulan dan juga bintang-bintang. Ya, Allah yang ciptakan itu semua. Ya. Nah, semuanya itu matahari dan bulan ya, yajri wa yaduru 'alal ardh. Dia berjalan mengelilingi bumi. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Paham sini? Nah, di antara i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Waalaikumsalam. Matahari, bulan, dia mengelilingi bumi. Dia mengelilingi. Ya, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, kullun minhuma yajri wa yaduru 'alal ardh. Masing-masing dari keduanya dia berjalan mengelilingi bumi. Ya. Saya paham di sini. Nah, sedangkan buminya gimana? Wal ardh tsabitatun mustaqarratun. Ardh, bumi tetap dia. Dalam keadaannya demikian. Enggak berubah. Ya. Dia enggak berubah. Dan bumi itu bulat. Bukan datar. Ya. Ya, sebagaimana dipatwakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Bahkan di ya, Majmu' al-Fatawa Ibnu Taimiyah menyatakan orang-orang ya, Jahmiyah dahulu tatkala mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, ya, mereka berkeyakinan karena bumi itu datar. Karena bumi itu datar dan bumi itu bulat adalah ijma'. Adalah ijma'. Dahulu orang-orang Jahmiyah meledek bumi itu bulat. Katanya kalian berkata Allah tinggi di atas ars. Dan ini ijma. Ya. Jadi bumi bulat, bumi diam, matahari dan bulan yang mengelilingi bumi. Ya. Ini sengaja saya bawa syarah usul salasa. Ini pernah kita kaji 2 tahun lalu di sini, selesai buat santri-santri. Ya, kata Syekh Wasyam, kata Syekh Salfuzan, ya. Wa kullu minhuma yajri wa yaduru 'alal 'ard. Wal ardu tsabitatun mustaqarratun. Ya, jadi masing-masing kedua matahari bulan yang berjalan mengelilingi bumi, sedangkan bumi tetap eksis seperti itu. Ya, barakallahu fiik. Ya. Jadi keyakinan yang mengatakan innasyams tsabitatun wal ardh taduru 'alaiha, ini kebalikan dari Al-Qur'an. Ya, yang mengatakan bahwasanya oh enggak, matahari diam, bumi yang mengelilingi matahari. Ini kebanyakan dari Al-Quran. Ya, karena Allah Taala jelaskan, ya, di sini, wasyamsa wal qamar wan nujum musakharatin bi amrih. Ya, yang ditundukkan dengan perintahnya di ayat yang lain, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, dan matahari dia berjalan di tempat peredarannya, li mustaqarril laha. Baik, sedikit aja, ya, karena banyak ya, ada pertikaian antara global earth dan flat earth. Ya, ikutin aja ijma. Ibnu Taimiyah dia bilang ijma. Dia bilang ijma bumi itu bulat. Udah tuh nggak perlu observasi. Kalau bumi bulat berarti air saya tumpah, kopi saya tumpah. Ulama menyatakan demikian, ijma. Udah, kita imannya ijma. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Madinuka, apa sih agamamu? Jawabun dini al-islam. Dini al-islam, agamaku adalah Islam. Wal-islamu al-islamu wal-inqiyadu lillahi wahdah. Islam, agamaku adalah Islam. Islam itu adalah al-istislam, berserah diri. Kalau diusul salasah, al-istislamu lahu bitauhid, lillahi bitauhid, mengesakan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lillah wahdah, ya, bitauah, dan hanya tunduk kepada Allah semata dengan mentaati Allah. Dalilnya firman Allah Taala, inna dina inda Allahil Islam. Ya, dalilnya adalah firman Allah Taala, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa dalilun akharu, ya, ini di sini akharun, ya, yang benar akharu. Ya, firman Allah Taala, wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan fala yuqbala min wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima agamanya dan di akhirat dia menjadi orang yang merugi. Wa dalilun akhar qauluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Ya, maka siapa yang beranggapan, ya, enggak usah dia beragama Nasrani atau Yahudi. Siapa yang beranggapan Yahudi Nasrani itu selamat, tidak kafir, maka dia kafir. Kenapa? Karena dia mendustakan, ya, sesuatu yang sangat jelas dari Al-Quran tentang kebenaran mutlak al-Islam. Makanya di pembatal keislaman, nanti insya Allah kita akan belajar pembatal keislaman Nawakidul Islam. Di pembatal ketiga, Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au shahha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah membenarkan mereka, ini lebih parah lagi, maka dia kafir berdasarkan konsensus ulama semua kaum muslimin, berdasarkan ijma. Ya, gimana ceritanya kafir? Allah sebutkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Apalagi coba, sesungguhnya orang kafir siapa itu? Allah rinci, min ahlil kitab. Inna ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin, ya, ahli kitab, Yahudi Nasrani, musyrikin, semuanya itu mereka pindah di jahannam. Sudah Allah sebut kafir, ya, Allah sebutkan pula di neraka jahannam selama-lamanya. Ya, maka siapa yang mengingkari kekafiran selain Islam, maka dia kafir. Ya, dan jangan ikut-ikutan kampanye. Ya, kampanye yang sedang digencar-gencarkan oleh orang-orang yang berkuasa saat ini dengan mengkampanyekan semua agama benar, kampanye pluralisme. Siapa yang ikut-ikutan kampanye mereka, kufur. Kufur. Dan mereka sedang gencar-gencar yang mengkampanyekan pluralisme, yaitu menganggap semua agama adalah sama. Semua agama adalah sama. Siapa yang menyetujui ke kampanye mereka, maka dikafir. Ya, ini jelas ini. ini ya, ya Allah ya. Dan banyak orang Islam yang terjebak di situ, ikut-ikutan, ikut-ikutan. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Ala ayyi syai'in bunyal Islam? Ya, dibangun di atas apa Islam tersebut? Jawabun. Ya, jawabannya adalah kata beliau di sini. Bunya ala khamsati arkan. Islam dibangun di atas 5 rukun. Islam dibangun di atas 5 rukun. Awwaluha, yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat yang pertama. Ya. Yaitu 2 kalimat syahadat yang Islam tidak akan tegak pada diri seseorang kecuali setelah dia mengucapkan kalimat ini. Ya. Dan dia baru diakui sebagai Islam. Walaupun zahirnya saja, sebagaimana munafikun. Ya, mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman dengan lahiriah yang ada pada mereka, ucapan iman, amaliah yang lahiriah, mereka sudah diakui, tidak dibunuh, tidak dihukum mati, tidak diminta jizyah para kalangan-kalangan munafik yang ada di Madinah saat itu. Ya, padahal Nabi tahu kafirnya sipulan, dan Nabi memberitahu kepada sahibu sirri Rasulillah, siapa namanya? Hudzaimah bin Yaman. Sang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Dia hafal asmaul munafikin, nama-nama orang munafik. Sampai-sampai Umar bin Khattab, kalau ada orang yang meninggal di zaman beliau, beliau enggak mau nyolatin dulu sebelum tanya ke Hudzaimah. Ini si munafik atau bukan? Gitu. Ya. Hudzaimah ibnul Yaman. Ya, Hudzaimah ibnul Yaman. Nah, barakallahu fiik. Ya. Kemudian wa tuqimus shalah. Ya, Islam dibangun di atas pertama syahadat la ilaha illallah, wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait in sata'il sabil. Engkau mengerjakan salat, menunaikan zakat dan pergi haji ke Baitullah. Ya, pergi haji ke Baitullah ini sebagaimana hadis Jibril. Ya, akhbirni anil Islam, dikabarkan oleh Nabi 5 hal ini. Juga hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Ya. Ai barakallahu fik. Kemudian ini mengenai syarahnya banyak ya, di Arba'in, di Usul Salasa nanti ada insyaallah. Di kajian Usul Salasa kita syarah bebas. Kalau kita syarah ini sekarang. Pokoknya ini semua amalan lahiriah semua, rukun Islam ini. Kalau rukun iman, amalan batin. Ya, amalan batin. Nah, siapa yang tidak bersyahadat maka dia bukan Islam walaupun dia sholat, zakat, puasa, haji. Ya. Nah, kemudian siapa yang syahadat namun dia tidak sholat maka dia bukan Islam. Ya, berdasarkan pernyataan Abdullah bin Syakim minat tabi'in yang mengatakan kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal alladhi tarkuhu kufrun siwa sholat. Ya, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir pelakunya selain sholat saja. Zakat juga demikian. Ya, zakat juga demikian. Namun orang yang enggan bayar zakat padahal nisab hartanya sudah mencapai batas minimal dan haulnya waktunya juga sudah setahun, dia ditagih. Kalau enggak mau bayar, diambil paksa. Kalau dia menolak, maka diserbu. Diserbu diapain? Diperangi. Diperangi diapain? Makanya sholat, zakat, syahadat, sholat, zakat itu banyak sekali dalam nas. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu shalah wa yuqimu zakat. Itu kan? aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka melaksanakan tiga hal ini, mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, zakat. Faidza fa'alu dzalika asamu bihi dimahu amwaluhum illa bihaqqillah wa yusabuhum 'ala Allah. Kalau mereka sudah melakukan, terhalanglah dari diriku, terlindungilah dari diriku harta darah mereka dan hisab mereka di sisi Allah. Ya. Fa in tabu wa aqamu shalawati zakat fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka salat, zakat, kalau mereka tobat dari syirik, salat, zakat, baru mereka saudara kalian dalam agama. Ini zakat ini penting. Dan banyak kaum muslimin sekarang enggak peduli zakat, dia enggak ngerti. Ya, harta dia banyak, dia hartawan. Tapi dia enggak tahu zakat itu apa. Cuma taunya sedekah-sedekah aja. Walaupun dia sedekah sehari miliaran sekalipun, dan sahurnya tetap harta dia ada zakatnya seharusnya, ya, maka dia tetap berdosa kalau dia meninggalkan zakat. Karena sedekah itu beda sama zakat. Zakat kewajibannya, ya, zakat mal itu kewajiban untuk hartanya. Nah, haji juga demikian. Banyak kaum muslimin gak haji, punya rumah malah sibuk renov, punya rumah, punya mobil, terus dapat uang sibuk ganti mobil, sibuk renov rumah. Udah punya rumah, rumahnya bagus, sibuk beli rumah lagi, invest. Padahal istri satu. Kalau istri dua oke lah buat istri kedua. Eh, ini serius. Ketawa tuh. Lu ngapain mikirin itu? Si lama. Ya. 40 tahun lagi, 40 tahun lagi. Si lama lah. Kecuali dia enggak punya rumah, dia anggap wah ini apa mendesak punya rumah. Ya udah, walaupun enggak punya rumah itu enggak dosa. Punya rumah wajib enggak? Enggak. Tapi kalau punya harta wajib enggak? Harta, punya harta wajib wajib haji enggak? Wajib. Oh, Mas Manto. Gimana sih jadi? Ya. Minimal umroh. Dan umroh dalam mazhab Syafi'i juga wajib bagi yang punya harta. Ya. Baik, umroh juga dalam mazhab Syafi'i wajib sekali bagi yang punya harta. Mana lagi tadi? Ma huwal iman? Sekarang apa sih itu iman? Baik, barakallahu fiik. Iman adalah antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulih. Yaitu anda beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, wal yaumil akhir dan juga hari kiamat. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan juga anda beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Ya. Yang baik atau yang buruk. Dalilnya firman Allah Ta'ala, amanar rasul. Ya. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul dan kaum mukminun mengimani apa yang diturunkan oleh Rabb-nya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Nah, perhatikan, beriman pada Allah itu mencakup iman kepada rububiyah Allah, meyakini Allah yang menciptakan, mematikan, menghidupkan, ya, mengatur alam semesta, memberi rezeki, yang menyembuhkan penyakit, yang memberikan penyakit. Nah, kemudian mengimani uluhiyah Allah. Apa itu mengimani uluhiyah? Uluhiyah Allah mengimani bahwa Allah lah yang berhak diibadahi, dan mengimani, ya, batilnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, dan mengimani kafirnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ya, kemudian yang ketiga, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah, yaitu mengimani seluruh nama-nama dan sifat Allah. Ya, mengimani seluruh nama dan sifat-sifat Allah, ya, yaitu dengan keimanan sebagaimana ayat atau hadis yang datang menerangkan tentang nama-nama dan sifat Allah tersebut, dengan keimanan yang tidak berkonsekuensi menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk, yang tidak menolak nama-nama dan sifat Allah tersebut, ya, artinya diterima, diimani, tidak menolaknya, tanpa menolaknya. Ya, kita imani tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk, tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat-sifat tersebut. Dan yang terakhir, tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Menyelewengkan. Ya. Sifat tersebut kepada makna yang lain yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Semisal orang-orang yang mengatakan istawa, oh itu maknanya bukan beristiwa di atas ars. Tadi istiwa apa maknanya? Al-uluwal irtifa. Apa artinya? Tinggi di atas. Oh itu bukan itu maksudnya. Maksudnya apa jadinya? Maksudnya itu adalah istaula, menguasai. Ada gak secara bahasa menunjukkan bahwasanya istawa adalah makna menguasai? Gak. Karena istaula itu tidaklah didapatkan kecuali setelah mengalahkan kompetitornya, rivalnya. Dan gak mungkin Allah Subhanahu wa taala punya rival, punya kompetitor baru Allah menguasai. Ada. Ya. Nah, kemudian ya, kalau istaula itu demikian menguasai. Apalagi tidak pernah ditunjukkan oleh ayat, hadis. Ya. Ya, ditunjukkan hanya lewat syair. Syairnya, penyairnya Nasrani lagi. Udah lewat syair, penyairnya Nasrani lagi. Qad istawa bisyir alal iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Ya, si bisyir menguas istawa alal iraq. Istawa alal iraq. Ya, ini ucap Nasrani. Istawa alal iraq. Tuh, bukan tinggi di atas iraq, tapi menguasai. Eh, ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Tadi kan istawa-istawi kalau muta'adi dengan huruf ala maknanya ala wartafa, tinggi di atas. Ya. Dia menguasai Irak min ghairi sayf, tanpa ada pedang, peperangan, wala dam, tanpa ada darah yang merah yang tertumpah. Berarti maknanya adalah apa? Istawa. Mana dalilnya ayat hadis? Perkataan salaf tabi'in, sahabat, tidak ada. Terus siapa? Penyair. Siapa penyairnya? Nasrani. Nah, makan tuh Nasrani. Tapi itu yang masuk akal. Nah. Sumber pengambilan rujukan dalam akidah kita tidak ada tuh akal. Masdar talaqqi fil akidah dalam manhaj as-sunnah wal jamaah hanya tiga: Quran, Sunnah, Ijma. Quran, Sunnah, Ijma. Akal enggak ada. Nah kalau Jahmiyah dan turunannya, akal dimasukkan sumbernya. Kalau enggak masuk akal, tolak-tolak. Masuk akal, terima-terima. Ya. Makanya mereka mengeluarkan prinsip kullu nasin awhama tashbiha awwilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas, ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang awhama tashbihat, yang mengesankan, mengindikasikan ya, adanya tashbih, kalau kita tetapkan istawa alal arsy, tinggi di atas arsy, oh, ini nanti mengesankan adanya keserupaan dengan sifat makhluk. Ah udah, jangan-jangan ya, akalnya jadi juri, akalnya jadi juri dalam menentukan nas. Padahal orang mukmin gak demikian ya. Orang mukmin itu gimana? Tunduk kepada apa? Semua yang Allah firmankan. Nabi SAW sabdakan. Selesai. Dia enggak akal jadi juri. Kalau begitu, ya, udah palingkan aja. Ya. Awilhu, takwilkan saja. Oh itu bukan istawa, istilah. Istaula. Itu dari istaula. Ganti-ganti, jangan istawa. Ya lapatnya istawa, dia baca juga ya. Orang-orang itu ya, kalau baca surat Al-Quran juga bukan Ar-Rahmani alal arsis taula. Ufur dia bisa bilang. Dia pun bacanya juga apa? Ar-Rahmanu alal arsis taula. Dia gak baca alal arsis taula. Oh ngawur kalau gitu. Dia bacanya istawa. Tapi maknanya istawa. Kalau kita tanya ayat apa yang bukan istawa? Yang mana ayatnya? Secara nas artinya nggak ada kemungkinan lain kecuali itu, nggak ada hadis apa, nggak ada. Ya udah ucapan sahabat, nggak ada. Tabiin ya. Imam Adab nggak ada. Terus siapa dong? Nasrani yang mengatakan bahwasanya istawa itu ala maknanya istaula dengan syair tadi. Qad istawa bisyir alal iraqi. Si Bishr istawa alal iraqi. Berarti bukan di atas, tapi menguasai. Lah dia aja yang ngakhir kayak begitu. Al-Quran gak ada tuh seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, uslub Al-Quran. Tapi barakallahu fiik. Mana lagi tadi sekarang? Itu engkau beriman pada Allah, malaikatnya. Malaikatnya ini karena orang-orang Yahudi, mereka membenci Jibril, sehingga mereka tidak mengimani Jibril. Wa kutubi, kitab-kitabnya, kita imani. Orang Nasrani Yahudi mengingkari Al-Quran, kita imani. Namun keimanan kita itu hanya sekedar tasdik, membenarkan bahwasanya Taurat, Injil itu adalah kitab yang munazzal, diturunkan dari langit. Adapun dalam rangka ittiba, mengimani, mengikuti, jadikan pedoman, itu hanya Al-Quran. Wa kutubi, begitu juga dengan rusulih, rasul, ya. Kita imani Musa adalah Nabiullah, Rasulullah, Isa juga demikian. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita enggak membeda-bedakan. Semua kita imani. Namun dalam hal ittiba, dalam hal qudwa, dalam hal syariat, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ceritanya Nabi Muhammad SAW tidak dijadikan panutan? Seandainya Nabi Musa hidup zaman sekarang, mawasi'ahu ilat tibai, kata Nabi. Dia tidak akan bisa punya lapangan kecuali dia mesti mengikuti aku. Ya, kan lagi tadi. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, ini ya. Dan kau beriman pada takdir yang baik atau yang buruk. Nah, tahapan beriman pada takdir, ya. Masih ingat gak? Coba Dio, empat tahapan beriman pada takdir apa ya Dio? Hah? Gak tahu. Di usul Salasa kemarin saya kesal. Ah, saya mantap, apanya? Hei! Minal kudama, saya mantap. Minal kudama. Saya Priyadi, empat tahapan beriman pada takdir apa? Eh, minal kudama, kudama layari pun. Al-kudama layari pun. Al-kudama naimun. Aduh. Ya, apa? Siapa masih ingat? Empat tahapan beriman pada takdir. Apa? Marhalahnya yang pertama, mengimani apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah. Yang kedua apa? Kitabah pencatatan. Yang ketiga mengimani apa? Masyiah, kehendak Allah. Yang keempat mengimani apa? Khalq, pencipta. Maksudnya apa? Ilmu. Kita mengimani semua yang telah, sedang, akan terjadi itu diketahui oleh Allah. Ya. Nah. Nah, Dio, mengimani, paham Dio? Apa empat tahapan mengimani takdir? Mengimani ilmu Allah. Ah, ilmu Allah. Yang kedua, catatan kita apa? Catatan apa? Kitab apa maksudnya? Takdir. Artinya apa? Semua yang telah, sedang, dan akan terjadi dari kehidupan kita ini, itu semua telah dicatat. Ya, Lauhul Mahfudz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga apa tadi? Masyiah, kehendak. Maksudnya semua ini semua, yang terjadi ini, yang akan terjadi, itu semua dikehendaki oleh Allah. Kafirnya Fir'aun, imannya Musa, ketaatan, kemaksiatan, Allah kehendaki. Ya. Baik, di sini ya. Nah, yang keempat apa? Yang keempat apa? Penciptaan. Al-Khalq. Maksudnya apa penciptaan? Mengimani bahwa semua yang terjadi ini, yang akan terjadi, Allah ciptakan. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ya. Perhatikan. Tadi disebutkan yang ketiga, marhala yang ketiga tadi apa? Masyiah, kehendak. Iroda, keinginan. Allah berkehendak. Kafirnya Fir'aun tadi Allah, saya sebutkan. Ya, kafirnya Fir'aun itu sudah Allah kehendaki belum? Allah kehendaki, jadi Allah inginkan kafir gitu. Ya, ya enggak? Ya, dia benar jawabnya. Masa ya ada sesuatu yang terjadi, Allah enggak kehendaki gimana sih? Ini secara global. Imannya Nabi Musa, Allah kan daging enggak? Oh, jelas. Ya. Baik. Nah, ini ada pelajaran penting. Ini pintu masuk belajar takdir. Allah di dalam masalah masyiah dan iradah, kehendak Allah. Allah punya dua iradah. Lillahi iradatan. Ya, masyiatan. Allah punya dua iradah, dua kehendak. Namanya iradah yang pertama syar'iyah, yang kedua iradah kauniyah. Iradah syar'iyah nama lainnya iradah mahabbah, kecintaan. Berarti itu kehendak Allah yang segala yang Allah cintai. Imannya Nabi Musa, imannya Fir'aun, Allah kehendaki. Allah kehendaki Fir'aun itu beriman. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Itu kan. Allah suruh Nabi Musa pergi ke Fir'aun. Dia itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan bayyina. Ucapin ke dia ucapan yang baik. Sampai disuruh. Berarti Allah menghendaki Fir'aun beriman, ya enggak? Fir'aun beriman. Ya. Allah firmankan kepada nabinya, wa anzir asyrataka al-aqrabin. Berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nabi dakwah ini Abu Thalib. Allah kehendaki enggak Abu Thalib beriman? Kehendaki, tapi ini iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah. Artinya iradah syar'iyah, kehendak Allah yang syar'i, itu bisa terrealisasi, terjadi, atau bisa juga tidak terrealisasi, tidak terjadi. Ngerti? Ngangguk-ngangguk, ngerti? Paham? Dikit-dikit. Nah, baik, Allah menghendaki Fir'aun beriman. Berarti ini iradah apa? Syar'iyah. Nah, tapi ternyata Fir'aun gimana nasibnya? Beriman apa kafir? Kafir. Allah kehendaki juga enggak? Kafir. Nah, Allah kehendaki juga Fir'aun kafir. Namanya iradah kauniyah. Iradah syar'iyah bisa terjadi jika berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Paham sih? Ya? Paham enggak? Iradah kauniyah pasti terjadi. Iradah kauniyah itu segala kehendak Allah yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Yang Allah bilang kepada kolam, Allah firmankan kepada kolam, "Uktub," tulis. Kata kolam, "Maktub ya Rabb, apa yang tulis?" "Uktub ma huwa illa." Tulis semua yang terjadi sampai akhir masa, baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Ya. Iblis itu Allah kehendaki dia beriman, iblis. Namun Allah kehendaki juga dia tidak beriman. Artinya apa namanya? Tunduk. Tunduk. Ya. Paham ke sini? Pasal jadal malaikat itu illa iblis. Aba wasakbar wa kana minal kafirin. Iblis enggak mau. Dia sombong. Menolak enggak. Ketika iblis enggak mau, kehendak Allah bukan? Kehendak Allah. Ya, Allah tanya iblis, ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya? Wah iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kehormatan kepada Adam yang telah diciptakan dengan tangan? Iblis mengelak alasanmu. Khalaqtahu minna wa khalaqtani min tin. Wa khalaqtahu minna min tin wa khalaqtani min minna. Ana khairu minhu kan gitu. Akhirnya iblis enggak mau, menolak. Allah kehendaki bukan? Allah kehendaki. Ketika Allah ajak iblis, perintahkan iblis untuk sujud, itu iradah apa namanya? Syar'iyah. Allah inginkan agar iblis tunduk. Namun ketika iblis enggan, Allah kehendaki juga. Iradah apa namanya? Kauniyah. Udah, jelas. Sini. Ya. Sekarang, siapa ini si Faiz? Saya tanya. Kafirnya Abu Bakar. Abu Bakar tidak beriman. Kafir. Iradah apa namanya? Kauniyah. Belum paham berarti. Kafirnya Abu Bakar irada kauniyah. Abu Bakar. Hah? Abu Bakar Siddiq, kan Abu Bakar Siddiq. Kafir Abu Bakar kafir irada apa? Syariah apa kauniyah? Enggak ngerti. Abu Bakar kafir. Ya. Allah menghendaki Abu Bakar kafir. Iradah apa? Kauniyah. Kauniyah? Itu orang Syiah Rabi dong. La ilaha illallah. Al-Waqar kan kenyataannya, realitanya apa? Beriman enggak? Beriman. Berarti kauniyah. Ya. Nah, Allah menghendaki kamu bakal beriman. Berarti berkesuaian iroda syariah juga. Berarti kafirnya Abu Bakar iroda apa? Gak ada. Gimana sih? Nah. Udah, paham? Nah, Ahmad. Berimannya Abu Jahal. Allah kehendaki keimanan Abu Jahal. Iroda apa itu? Kok gak ada? Ah, gak tahu Mas Mato. Dia bilang gak ada. Berimannya Abu Jahal. Apa Mas Mato? Iroda apa tuh? Syariah. Syariah. Kauniyah gak? Ya, kalau pernah udah kafir. Oh iya. Dia mulai ngerti dikit. Ya. Berimannya Utsman bin Affan. Iroda apa itu? Kauniyah. Udah kauniyah doang? Syariah. Udah ngerti Faiz? Nah, berimannya Fir'aun, iroda apa? Faiz kok itu, ayo jawab. Allah menghendaki Fir'aun beriman. Syariah. Allah menghendaki Nabi Musa kafir. Iroda apa? Gak ada. Orang Nabi Musa beriman kok. Nabi Musa mengajak. Ustaz, berarti kalau anak ini mau berdiri, jadi syariah. Kalau anak tentuin duduk. Eh, orang ini yang nanya, saya pikir pisauan. Ustaz, anak kan mau suaranya jauh soalnya. Anak kan mau berdiri nih, Ustaz. Tapi anak yang milih duduk, berarti kau nih ya? Berarti Allah tuh memberi keputusan ke kita ya. Jadi sudah wa ma tasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Kita kalian tidak bisa berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allahu rabbul alamin. Antum mau diri. Ini keinginan antum kan? Allah memberikan kita iradah. Perhatikan, Allah memberikan makhluk iradah. Ya. Allah memberikan kita iradah. Apa itu iroda? Kehendak. Tapi apa yang kita kehendaki, yang kita pilih, itu pasti berkesesuaian dengan kehendak Allah. Tergantung. Ya, kalau kita kehendaki ketaatan, berarti itu sesuai dengan iroda, kauniyah, dan syariah. Tapi yang kita pilih hanya kehendak keburukan, berarti itulah yang Allah kehendaki dalam iroda, kauniyah. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, di antara kalian ada yang ingin akhirat. Padahal Allah sudah menjelaskan wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, akhirat itu jelas, lebih baik, lebih bertakwa. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kun min abna'i dunya min abna'il akhirah, wa la takun min abna'i dunya." Jadilah anak-anak akhirat. Jangan jadi anak-anak dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma Allahumma ya Allah, ya. La hayata illa hayatul akhirah." Ya. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Berarti kehidupan dunia ini semu. Nah, Allah kasih kita pilihan, mau pilih dunia atau pilih akhirat. Dan Allah tegaskan, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah." Di antara kalian ada yang pilih dunia, di antara kalian ada yang pilih akhirat. Nah, di antara kita, ya dan billah, ada yang pilih dunia. Berarti itu sesuai dengan kehendak Allah enggak? Kehendak Allah yang mana? Syar'uniyah. Allah menghendaki kita agar kita pilih akhirat, gitu ya? Dunia akhirat gitu. Nah, dunia akhirat, gitu bisa. Susah dapat dunia akhirat. Ya. Nah, Allah akan menghendaki kita agar kita pilih akhirat. Dunia itu fasilitas saja menuju akhirat, menuju biar beramal di akhirat. Nah, namun ternyata kita lebih pilih dunia. Allah menghendaki dengan iradah syariah agar kita pilih akhirat. Tapi kita dengan ya tertipu dunia, tambeng, sifat tamak dan macam yang irodah kepada dia, kabar pada kita udah dunia aja lah. Sesuai juga enggak dengan irodah Allah? Sesuai. Irodah apa namanya? Kaunia. Dah. Tih. Jadi kalau berdiri jadi belajar irodah apa? Hah? Anda mau kan enggak ada keburukan ya? Anda mau berdiri. Iya, berarti ya, Allah enggak kehendak itu. Allah gak kehendaki, gak semua yang terjadi Allah kehendaki, baiknya, buruknya, mubahnya. Ini saya mau minum kopi nih. Ini roda. Bismillah. Minum dulu. Mantap. Oh, iklan ada mereknya. Ini kan enggak ada mereknya. Ya, iroda Allah enggak? Iya. Nah, sudah ada. Kita lanjut lagi nanti. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.